Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 15 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah war'ah di dalam syarah beliau terhadap Al-Usulul Tsalatsah yang beliau beri judul karya ilmiah ini dengan Ittihaful Uqul Bisharhi Tsalatsatil Usul. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan tafsir yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah war'ah dari suratul Asr, yang mana suratul Asr ini dibawakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah dalam rangka berdalil dengan apa yang telah beliau sebutkan bahwasanya seorang muslim itu wajib mengetahui 4 perkara dalam urusan agamanya. Yang pertama, dia harus berilmu. Yang kedua, dia harus beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, dia harus berdakwah. Dan yang keempat, dia harus bersabar di atas gangguan yang akan didapatkannya. Maka dari 4 perkara ini dibawakanlah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala suratul Asr wal Asri innal insana lafi khusrin ila akhiril ayah. Yang mana alhamdulillah tafsir dari ayat tersebut telah kita nukilkan dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wara'ah. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah fasyahidul ilmi alladhi huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi alaihi salatu wassalam wa ma'rifatul islami bil adillah. Dan inti pembahasan di dalam ilmu syar'i yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yang mana ilmu syar'i yang diinginkan adalah ma'rifatullah, ketika seorang hamba mengenal Allah azza wa jalla, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan ketika dia mengetahui agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Inti pembahasan dari perkara ini adalah al-iman, yaitu apa yang terdapat di dalam surah Al-Asr, illal ladina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Maka keimanan inilah yang dimaksudkan oleh al-imam al-musannif Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dengan hubungannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, illal ladina amanu, kaitan dengan al-ilmu, karena keilmuan itu atau keimanan itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan adanya ilmu-ilmu syar'i. Wa wajhu dzalik, dan sisi dari pendalilan hal ini, annal imana fil lughah at-tasdiq, bahwasanya iman itu dari definisi secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran. Wa fil istilah, dan di dalam definisi secara istilah, huwa qaulun bil lisan, iman itu adalah ucapan dengan lisan kita. Wa i'tiqadu bil qalbi, dan keyakinan dengan hati-hati kita. Wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh kita. Jadi tiga inti dari keimanan seorang hamba, yang apabila tidak ada tiga unsur ini, belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya alaihi salatu wassalam, kepada Al-Qur'anul Karim atau kitab-kitab Allah secara umum, kepada malaikat dan yang seterusnya. Keimanan yang telah kita ketahui terbagi menjadi 6 cabang keimanan. Harus ada padanya 3 unsur, yaitu qaulun bil lisan. Dia harus mengikrarkan dalam atau dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan yang seterusnya. Harus dia ikrarkan, tidak bisa hanya dalam hati. Wa i'tiqadun bil qalbi. Unsur yang kedua adalah dia harus yakini pula, jangan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa harus dia yakin dalam hatinya, tapi benar-benar digandengkan antara ikrar bil lisan, mengikrarkan, melafadzkan dengan lisan, dan dengan keyakinan di dalam hatinya. Wa 'amalun bil jawarih. Unsur yang ketiga yang harus ada pada keimanan seorang hamba adalah dia mengamalkan keimanan tersebut dengan anggota-anggota tubuhnya. Dia pakai untuk salat, dia pakai untuk berpuasa, dia pakai untuk berzakat dan yang seterusnya dari amalan-amalan ketaatan. Dan definisi keimanan yang dilanjutkan oleh para immatus salafu yazidu bit ta'ah. Keimanan itu bisa naik dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan bisa turun dengan kemaksiatan. Jadi yang namanya keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yazidu wa yanqus. Bisa naik, bisa pula turun. Tidak pada satu level, tinggi terus. Tidak pada level yang paling bawah, lemah terus. Tidak, bisa naik, bisa turun. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ini adalah realisasi dari apa yang disebutkan oleh a'immatus salaf. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Setiap kali orang sholat berjamaah, bertambah keimanannya. Dia hadir di majelis ilmu, bertambah lagi keimanannya. Dia bertemu keluarganya dengan niat untuk menghibur keluarganya, menyampaikan kebaikan-kebaikan, faedah-faedah ilmiah kepada keluarganya, dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bertambah lagi keimanannya. Terus demikian. Akan tetapi ada di mana posisi iman itu akan turun dengan apa? Bil ma'siyah, dengan kemaksiatan. Ketika kita berani melakukan satu kemaksiatan walaupun tidak ada yang melihat, hanya kita bersendiri di sebuah kamar, di sebuah ruangan, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menyaksikannya. Dengan itu keimanan kita akan turun, yang tidak akan bisa naik dengan kemaksiatan tersebut, wal iyad billah. Wa hadha huwa tamamul ilmi billah, dan inilah kesempurnaan ilmu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban pertama yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bukan setiap sunni, bukan setiap salafi, muslim walaupun dia baru masuk ke dalam Islam, perkara pertama yang harus dia pahami adalah dia harus berilmu. Tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Allah? Tentang nabinya alaihi salatu wasalam, siapa itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Harus dia imani, harus dia ilmui itu semua. Begitu pula dia harus mengilmui tentang agama al-Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban bagi mereka para talabatul ilm, bagi mereka para salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah. La. Kewajiban ini merata kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin. Maka ketika mereka telah beriman dengan keimanan yang demikian, ya telah dijelaskan oleh para immatus salaf, dia mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya, dia sadar bahwa keimanan itu bisa naik, bisa turun, maka hal ini bisa menjadi keimanannya, keimanan yang sempurna. Wa hadha huwa tamamul ilmi billah wa bi nabiyyihi wa bi dinihi. Dan dia telah mengilmui secara sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengilmui secara sempurna tentang nabinya alaihi salatu wassalam, dan dia telah mengilmui secara sempurna tentang agamanya. Jadi kaitannya ilmu dengan iman sangatlah besar. Yang mana keimanan itu tidak akan sempurna tanpa disertai dengan ilmu syar'i. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Karena seluruh manusia akan mendapatkan kerugian kecuali empat golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berilmu. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim setelah permasalahan pertama tadi, ilmu. Yang kedua adalah al-amal, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali adalah al-amal, dia beramal dengan ilmu yang telah dia miliki. Wa daliluha, dan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr, wa amilus salihat. Golongan kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, yang tidak akan mendapatkan kerugian, illa alladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa dhabitul amali salih, dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, dan barometer, tolak ukur dari amalan seorang bisa dianggap saleh ataukah tidak adalah ma tawaffara fihi al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolak ukurnya, barometernya adalah ma tawaffara fihi al-ikhlasu lillah. Amalan saleh yang dikerjakan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia kerjakan puasa kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia berpuasa Senin Kamis hanya ikut-ikutan. Teman saya, sahabat saya puasa Senin Kamis, ya sudah saya ikut. Percuma, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi harus dia ikhlaskan, benar-benar dia niatkan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini mereka orang-orang yang rajin berpuasa akan mendapatkan sebuah pintu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan babur rayyan, khusus dimasuki oleh mereka orang-orang yang shaimun, senantiasa berpuasa, menahan lapar dan dahaganya. Harus dia niatkan agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan amalan besar tersebut hilang, tidak bernilai di sisi Allah hanya karena tidak ada unsur ikhlasnya. Kemudian yang kedua kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup ikhlas, tapi harus ada syarat yang kedua adalah al mutaba'ah, benar-benar dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beramal soleh. Kemudian beliau menjelaskan fabana bihadza annahu laisa kullu amalin shaliha. Dari dua persyaratan ini kita bisa mengetahui bahwasanya tidak setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim, tidak setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Karena amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang soleh, yang barometernya apa? Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua amalan thalih, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan walaupun dipandang baik di tengah-tengah manusia, akan tetapi ternyata tidak ikhlas, itu hakikatnya bukan amalan soleh, tapi amalan thalih, walaupun yang dikerjakan adalah perkara-perkara mulia. Thalabul ilmi, berzakat, berhaji, berumrah, qiraatul Quran, amalan-amalan soleh yang dipandangkan manusia, amalan-amalan yang luar biasa, bahkan jihad fi sabilillah. Akan tetapi ketika tidak dibarengi dengan keikhlasan, dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut berubah menjadi amalan thalih di sisi Allah Subhanahu wa taala, mardud, tidak akan diterima. Oleh karenanya kita telah mengetahui bagaimana orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah wal iyadzu billah ke dalam an-nar. Tiga golongan pertama adalah mereka orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Ada di antara mereka yang berjihad fi sabilillah, ada yang di antara mereka yang memiliki qiraatul Quran yang sangat luar biasa indahnya. Tapi semua itu tidak bermanfaat karena mereka menginginkan perkara-perkara duniawi. Yang bacaannya baik ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai hafizul Quran, tidak mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia yang melakukan jihad fi sabilillah, ingin disebut sebagai seorang syahid ketika mati, atau disebut sebagai seorang yang syuja, pemberani untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikhlaskan niat mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disungkurkan wajah-wajah mereka wal'iyadu billah ke dalam an-nar. Begitu pula syarat yang kedua, kalau seorang sudah melakukan amalan ikhlasnya luar biasa, tidak ada yang dia inginkan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia inginkan kecuali kebaikan. Tidak ada yang dia inginkan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syarat yang kedua al-mutaba'ah berarti tidak dikerjakan oleh dia. Maka ini bukan amalan saleh lagi, tapi berubah menjadi amalan thalih di sisi Allah Subhanahu wa taala, mardud. Sama, tertolak seperti yang pertama tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay mardudun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut akan tertolak. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mewanti-wanti apa yang berkaitan dengan perkara-perkara baru. Hadis Al-Irbat Ibn Sariyah yang telah kita ketahui bersama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Karena syaitan itu akan menghiasi sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in sebagai amalan yang luar biasa indahnya, luar biasa solehnya, akan digambarkan demikian. Zuyyina lahum syaitan, akan diberikan perangkap oleh syaitan, karena syaitan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan aku sesatkan mereka ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka hamba-hambamu yang ikhlas, hanya mengharapkan wajahmu, hanya mengharapkan syurgamu, hanya mengikuti rasulmu alaihi salatu wassalam. Maka amalan-amalan yang baru ini yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah bentuk tazyin dari syaitan agar amalan mereka terpandang sebagai amalan yang saleh, ternyata mardud wal'iyadu billah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua syarat ini, kata beliau Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah wa ra'ah, fabana bihadza annahu laisa kullu amalin atau laisa kullu amalin shaliha. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak semua amalan yang dikerjakan oleh manusia adalah amalan-amalan soleh, kecuali terkumpul padanya dua syarat, dia ikhlas dan benar-benar dia ikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mas'alatu tsalitsah, dan permasalahan ketiga yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali adalah syahiduha wa tawasau bil haq, ketika mereka saling mewasiatkan, saling menasehati di atas kebenaran. Jadi perkara pertama telah kita ketahui, yang wajib untuk kita ilmui, yang wajib untuk ayah-ayah kita ilmui, yang wajib untuk kerabat-kerabat kita ilmui, semuanya tanpa terkecuali. Bukan hanya wajib diilmui oleh para santri, bukan hanya wajib diilmui oleh para talabatul ilm, lah, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dia harus berilmu tentang Allah, nabinya dan agamanya. Yang kedua, dia harus beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, dia harus mendakwahkan, menyampaikan, saling menasehati di atas al-haq, di atas kebenaran. Mendakwahkan ilmu tersebut di atas kebenaran. Dan yang namanya ad-da'wah tidak harus di atas mimbar, tidak harus duduk di atas kursi. Ketika kita menasehati saudara kita, ketika ayah kita menasehati kita yang mungkin masih jarang-jarang sholat subuhnya, maka seorang anak tidak boleh membantah, karena ayah tersebut telah menghidupkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq. Nasihatilah di atas kebenaran. Dan itulah hakikat dari kecintaan seorang ayah. Dan kecintaan yang fana apabila seorang ayah atau ibu membiarkan anaknya terlelap tidur dari subuh berjamaah. Kasihan, dia baru tidur jam 10 malam. Kasihan, dia baru tidur jam 11 malam. Lah, itu bentuk kasihan yang ditazyin oleh syaitan, yang dihias-hiasi oleh syaitan. Apa kita tidak kasihan lagi kepada mereka apabila Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena tidak melakukan sholat subuh secara berjamaah? Kalau mereka tidak terbiasa untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di masjid. pada saat mereka berusia 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang memberikan tarbiyah, kesadaran. Ini loh kewajiban kita sebagai seorang muslim, ini loh kewajiban kita sebagai seorang hamba ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi jangan kita dibayangkan dengan rasa kasihan yang fana yang dibuat oleh asyaitan wal'iyadzu billah. Ai maknanya adalah yusi ba'duhum ba'dhan bil haq. Ya, namanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling menasehati di atas al-haq. Saling menasehati di atas kebenaran. Sebagaimana kita tidak rela apabila kita tergelincir, dibiarkan oleh sahabat-sahabat kita, dibiarkan oleh teman-teman kita, biarkan dia salah. Begitu pula kita pun tidak rela apabila ada teman lain, apabila ada orang lain, apabila ada sahabat lain yang begitu pula tergelincir, lantas dibiarkan begitu saja. Jadi masing-masing harus memiliki rasa peduli, al-i'tina' bil akharin, peduli dengan kesalahan orang lain, khususnya diri kita sendiri. Apabila kita mendapatkan nasihat, artinya saudara kita tersebut cinta kepada kita dengan kecintaan yang hakiki, dengan mahabbah hakikiyah, bukan mujamalah, bukan basa-basi, tapi benar-benar dia mencintai. Kenapa? Karena kita dinasihati. Anda melihat antum beberapa hari ini, misalkan contohnya, jarang melaksanakan sholat sunnah yang biasanya antum sering melakukan sholat sunnah. Kenapa? Jangan tinggalkan 12 rakaat yang dijaga setiap harinya oleh seorang muslim, memiliki kemuliaan. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan atau mendirikan sebuah rumah di surga untuk mukhlak. Kembali lagi dia ke dalam amalan saleh yang biasa dia kerjakan. Ini saudara atau sahabat yang hakiki, mahabbahnya itu hakiki ya, bukan mahabbah yang mujamalah. Kemudian kata beliau, wal haqqu yu'rafu minal kitabi was sunnati wa ijma'us salafis salih minas sahabah. Wal haqqu yu'rafu minal kitabi was sunnati wa ijma'is salafis salih minas sahabah. Dan al-haq itu bisa diketahui dari Al-Kitab, dari Al-Quranul Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan firman-Nya di dalam sebuah permasalahan. Begitu pula al-haq itu bisa kita ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau, wa ijma'is salafis salih minas sahabah. Dan al-haq pula bisa kita ketahui dari ijma'nya, kesepakatannya para salafus salih, kesepakatannya para sahabah. Amalan ini adalah amalan yang benar. Amalan ini adalah amalan yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ijma' mereka bersepakat. Maka inilah al-haq. Wa immatut tabi'in atau minas sahabati wa immatut tabi'in, dan mereka para a'immah dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka, generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-haq. Bisa diketahui dari Al-Quran, bisa diketahui dari As-Sunnah, dan bisa diketahui dari kesepakatan mereka para a'immah dari kalangan as-sahabah atau dari sahabah secara keseluruhan. Begitu pula dari a'immah at-tabi'in dan yang setelah mereka. Falaisal haqqu fi afkaril bashar. Dan bukanlah yang dinamakan atau disebut al-haq, bukanlah yang disebut al-haq itu berada pada fikiran-fikiran manusia, bukan pada pendapat-pendapat manusia, logika-logika mereka. Li'anna kulla firqatin minas thalathati wa sab'in atau minas thalathi wa sab'in tadda'i anna amalaha haqqun. Karena 73 golongan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala akan dinukilkan hadisnya oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, setiap kelompok dari 73 golongan tersebut akan mengakui anna amalaha haqqun, bahwa apa yang di sisi mereka hak, apa yang ada di sisi mereka kebenaran. Sufinya mengakui kebenaran di sisi kami, bahkan memberikan atau mengklaim kelompok mereka dengan aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengklaim diri mereka berada di atas al-haq. Begitu pula khawarijnya, begitu pula murjiahnya, begitu pula mu'tazilahnya, seluruhnya akan mengaku-ngaku bahwasanya mereka lah berada di atas al-haq. Wallati qamat dalilu ala ahqiyati amalaha firqatun wahidatun faqat. Akan tetapi yang benar-benar diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya mereka benar-benar di atas al-haq, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar ad-da'awah, hanyalah satu. Amma thnatani wa sab'una firqah fa'amaluha batilun. Adapun sisa dari golongan yang ada 72 golongan yang mengaku-ngaku berada di atas al-haq, maka pengaku-ngakuan mereka adalah sebuah kebatilan. Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Wa in kana yujadu indaha syai'un minal haq. Walaupun mungkin di kelompok tersebut ada bahagian dari al-haq. Ada bahagian dari Al-Quran, ada bahagian dari As-Sunnah, ada bahagian dari pemahaman sahabat tabi'in. Tapi hanya syai', hanya beberapa. Tidak seluruh pemahaman mereka kembali kepada al-haq. Fama min firqatin min ath-thintaini wa sab'ina firqah illa wa 'amaluha fihi syai'. Tidaklah 72 golongan tersebut yang mereka mengaku-ngaku di atas al-haq, yang mereka mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara amalan-amalan mereka yang berada di atas al-haq, tapi hanya segelintir. Sementara yang kita cari adalah seluruh amalan kelompok tersebut, firqah tersebut berada di atas kebenaran, bukan hanya sebahagian amalannya tidak dengan sebahagian yang lainnya. Lakin, kata beliau, al-firqatun najiyatu, akan tetapi satu kelompok yang namanya adalah firqatun najiyah, yang namanya adalah kelompok yang diselamatkan. Wa ta'ifatul mansurah, dan mereka adalah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaluha kulluhu haqqun. Amalan-amalan yang ada di sisi kelompok tersebut yang disebut dengan firqatun najiyah, yang disebut dengan ta'ifatul mansurah, seluruh amalan mereka berada di atas kebenaran, berada di atas al-haq. Amma baqiyatul firq fa innaha dhalatun mudillah. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya yang 72 tadi, amalan mereka sebahagian besarnya sesat dan menyesatkan. Ada bahagian dari al-haq, ada yang mereka mengakui dari Al-Quran, Sunnah, Fahmu Salaf, ada, tapi segelintir, sedikit. Tidak mengikuti seluruh dari Al-Quran, tidak mengikuti seluruh dari As-Sunnah, tidak mengikuti seluruh dari Fahmu Salaf. Ini permasalahannya. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits iftiraqil umam. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits iftiraqil umam, terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati. Di dalam riwayat lain, wasataftariqu hadhil ummah. Ada dua periwayatan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sataftariqu ummati, umat ini akan terpecah belah. Maka mengulangi beberapa faedah yang telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, target yang dimiliki oleh sebahagian mereka, sebahagian kaum muslimin, sebahagian saudara-saudara kita yang menginginkan bersatunya umat Islam secara menyeluruh tanpa adanya khilaf, tanpa adanya perpecahan, adalah target yang mustahil. Tidak akan mungkin terjadi sampai hari kiamat datang. Mustahil. Kenapa? Karena Nabi SAW yang telah memberikan khabarnya, khabar nubuwah. Ini bahagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha. Wa sataftariqu ummati, akan terpecah umatku ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan. Mahma kana muhawalatuhum, bagaimanapun usaha-usaha mereka untuk menyatukan seluruh muslimin, tidak akan mungkin bersatu. Tapi ternyata benar Ustaz, bersatu. Di Monas mereka bersatu, sekian ratus juta muslimin berkumpul. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu jawaban. Terlihatnya mereka bersatu, tapi hati mereka masing-masing terpecah. Percaya, harus percaya, harus beriman, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau mereka menampakkan kami bisa bersatu, mustahil. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Apa lantas kata Nabi alaihi salatu wasallam, kulluha finnari illa wahida. Seluruh dari kelompok tersebut akan merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam annar wal iyadz billah, kecuali satu golongan, kecuali satu kelompok. Qalu, mereka berkata, yakni sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok yang satu tersebut, golongan yang selamat tadi wahai Rasulullah? Qala al jamaah. Mereka adalah al jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mithla ana ma alaihi al yauma wa ashabi, yang keadaan mereka itu sama seperti keadaanku dan keadaan sahabat-sahabatku pada hari ini. Akidah mereka sama dengan akidahku dan akidah sahabat-sahabatku. Manhaj mereka sama dengan manhajnya Nabi SAW dan para sahabat beliau. Muamalah mereka dalam menghadapi ad-dalal wa ahlul dalal sama seperti muamalahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Persis. Maka dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jamaah, mereka adalah al-jamaah, ini yang akan selamat. Yang ini disebutkan tadi oleh beliau, masing-masing dari 72 kelompok ini mengaku-ngaku. Ya kullu yad'i waslan bilaila. Setiap kelompok, setiap golongan akan mengaku, kamilah yang berada di atas al-haq. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kamilah yang mencintai Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Sementara Laila tidak mengakui bahwa si fulan aku cintai, si Allan aku cintai, si Khallan aku senangi. Tidak. Maka al-haq ini yang akan menentukan. Silahkan kaum sufi yang mengatakan kami berada di atas al-haq, kami adalah aswaja. Silahkan kaum murjiah, kaum khawarij mengatakan kami berada di atas al-haq. Tapi apakah al-haq itu mengakui mereka berada di atas al-haq ataukah tidak? Itu poinnya. Kalau ternyata al-haq tidak mengakui bahwasanya mereka berada di atasnya, apa yang mau dikatakan? Mithlama ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ambil contoh kecil. Apakah yang mereka klaim benar sesuai dengan klaim mereka atau hanya sekedar ad-da'wa atau hanya sekedar pengakuan? Kaum aswaja, kaum sufiyah mengatakan diri mereka bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah, mengikuti, mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala aspek perjalanan dakwah beliau. Kita lihat wakil yang ada, kenyataan yang ada. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 13 tahun di kota Mekkah tidak mendakwahkan kecuali perkara at-tauhid. Hanya at-tauhid, at-tauhid dan at-tauhid. Tidak ada perkara yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika pindah ke kota Al-Madinah, baru beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan perkara-perkara selain at-tauhid. Maka kalau kita melihat wakil yang ada, kenyataan yang ada, bagaimana perjalanan dakwah mereka, ternyata kita dapati keadaan mereka dengan perkara at-tauhid dan kelompok-kelompok yang menyuarakan at-tauhid, at-tauhid dan at-tauhid, tentunya kalau sudah menyuarakan tauhid otomatis akan membantah kesyirikan, akan membantah kebid'ahan, tidak akan mungkin tidak. Mereka sangat anti dengan hal tersebut. Bahkan statement dari mereka apa? Kita harus pelan-pelan melupakan at-tauhid. Kenapa? Karena ini penyebab pecahnya umat Islam, penyebab retaknya ukhuwah al-Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Wa'iyadzu billah. Kemana metode dakwahnya Nabi SAW yang benar-benar menomorsatukan at-tauhid? Bahkan al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah memberikan atau membuat sebuah risalah, sebuah karya ilmiah yang berjudul At-Tauhidu Awalan Ayuhad Du'a. Tauhid dulu yang pertama kali engkau dakwahkan wahai para da'i. Tapi kenyataan kaum sufiyah, kenyataan kaum aswaja tidak mau mengamalkannya demikian. Maka kita dari sini mengetahui apa yang mereka sebutkan bahwa kami adalah aswaja, kami yang berada di atas al-haq, kami hanya sekedar dakwah, hanya sekedar pengakuan. Mithlama ana alaihi al-yawma wa ashabi, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada di sisi mereka. Maka sekaligus ini meluruskan apa yang terus mereka keluar-keluarkan dari syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Kenapa kaum Wahabi selalu merasa kelompok yang paling benar, yang pasti akan masuk ke dalam syurga, yang tidak akan disentuh oleh neraka Allah wal iyadzu billah? Kenapa membid'ah-bid'ahkan orang lain? Kenapa mensesat-sesatkan orang lain? Itulah metode dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Itu yang perlu kita jawab. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam membid'ahkan kaum khawarij, kilabu ahlin nar, syarul qatla tahta adimis sama, dan ucapan-ucapan beliau alaihissalatu wassalam yang lainnya. Mau kalian kemanakan, wahai kaum sufiyah? Kaum khawarij adalah sejelek-jeleknya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Ini keluar dari lisan Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun akhir-akhir ini mereka mulai untuk mencari-cari, oh sanad hadis ini ternyata dhaif, demikian demikian jalur periwayatannya. Walaupun mereka mencoba untuk merongrong, mengganggu apa yang ada di sisi sabda Nabi SAW, walhamdulillah para muhadditsun menjaga riwayat-riwayat Nabi SAW, hadis sahih. Begitu pula ucapan Nabi SAW kepada kaum murji'ah, majus hadhil ummah, kaum majusinya umat ini. Beranikah kalian wahai kaum aswaja membid'ahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita melakukan hal tersebut? Kenapa kalau bahasa mereka kaum wahabi melakukan hal tersebut? Karena mengikuti apa yang ada di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dalam metode dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan hal tersebut. Mithlama ana alaihil yauma wa ashabi. Persis seperti apa yang telah ada pada diriku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Inilah da'watus salafiyah. Inilah dakwah yang mereka sebut sebagai dakwah wahabiyah. Syaa am aba. Apakah mereka setuju ataukah tidak? Kalau mereka mau mengaku di atas kebenaran, silakan. Ukur sendiri keadaan kalian, apakah persis seperti sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah persis seperti metode yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak? Apakah Nabi anti tauhid? Apakah Nabi tidak mau membid'ahkan orang lain? Apakah Nabi tidak mau menyalahkan orang lain? Tentu sudah tahu kita jawabannya. Bagaimana Nabi SAW memiliki sikap yang sangat keras ketika ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Sedikit tambahan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, insyaAllah kita bacakan setelah adzanul isya. Al-Mu'adzin falitafattal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah dalam lanjutan syarah dari hadith al-iftiraq, hadhihi riwayatus sahihah, riwayat ini adalah riwayat yang sahihah. Hadhihi al-jama'ah najiyatun wa mansuratun, jama'ah inilah yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang akan ditolong kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma thnatani wa sab'una firqatan fahiya khasiratun. Adapun 72 golongan yang menyelisihi metode dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyelisihi akidahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhajnya beliau dalam berdakwah, fahiya khasiratun, mereka adalah golongan-golongan yang akan merugi. Masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusrin, seluruh manusia akan berada di atas kerugian yang nyata. Hadhil mas'alatu thalithah at-tawasi bilhaq, inilah masalah ketiga yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu saling menasihati di atas kebenaran. Walhaqqu kama kulna, dan definisi dari al-haq seperti yang telah kita jelaskan, maqamad dalilu alaihi min kitabin au sunnatin au ijma'in min salafil ummah. Al-haq itu adalah apa yang Al-Quran berada di atasnya, sunnah Nabi, begitu pula kesepakatan dari salaful ummah, sahabat-sahabat Rasul, tabi'in dan atba' tabi'in dalam permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan mas'alatul rabi'ah yang keempat, yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah ra'ah di dalam syarahnya ketika beliau menukilkan syahid dari pembahasan golongan keempat yang diselamatkan adalah mereka yang saling menasihati di atas kesabaran, yaitu seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, as-sabru 'ala al-adhafi, bersabar di atas gangguan yang ada di perjalanan dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, mohon dijelaskan tentang badal haji dan syarat-syaratnya. Tidak ada syarat khusus pada badal haji. Yang ada hanyalah orang yang membadalkan haji yang telah wafat tersebut. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan haji Islam. Jadi haji wajib telah dikerjakan oleh mereka. Kemudian mereka mengerjakan atau menggugurkan kewajiban haji pada orang lain. Tidak ada syarat khusus kecuali yang akan mengerjakan badal telah melakukan haji al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang tidak memakai cadar? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nasihatilah dengan cara yang hikmah. Jangan terlalu keras di dalam memberikan nasihat, khususnya kepada orang tua, karena kedua orang tua itu memiliki posisi yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Manusia itu harus kita orang tua itu harus kita hormati dengan kehormatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai salah ucap yang kita miliki membuat mereka kabur dari dakwah as-salafiyah, dari dakwah as-sunnah. Paling penting yang antum lakukan adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu hidayah, dan pelan-pelan disampaikan tentang keadaan para sahabat-sahabat Nabi atau sahabiah-sahabiah Nabi radhiyallahu taala anhu wa ardhahun. Kemudian bagaimana keadaan ummahatul mukminin, kemudian firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan hal tersebut, dan yang seterusnya dari perkara-perkara wajibnya al-hijab, disampaikan dengan cara al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah menyebarkan kejelekan teman atau aib-aibnya? Mohon dijawab. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita mengetahui kejelekan aib teman kita, maka tutupilah aibnya, maka aib kita pun akan ditutupi kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, yauma tublas sarair, sebuah hari di mana seluruh rahasia, segala rahasia, aib-aib yang kita miliki, kemaksiatan yang kita lakukan secara diam-diam akan dibongkar oleh Allah wa'iyadzubillah pada hari tersebut. Maka kalau kita menginginkan aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan solusinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ketika seorang muslim mensitr, menutupi aib orang lain, aib temannya, maka aibnya pun akan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah ghibah itu termasuk dosa besar? Iya, ghibah termasuk dosa besar. Dan jangan dikira ketika kita membantah ahlul batil bahagian dari ghibah yang dilarang, karena ghibah itu terbagi menjadi dua. Ada ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjelek-jelekkan saudara kita. Misalkan saudara kita termasuk orang yang bakhil, tidak suka untuk bersedekah, si A, si fulan. Kemudian kita bicara kepada si C, kepada si Allah, si A itu bakhilnya luar biasa. Nah, ini namanya ghibah yang diharamkan, tidak boleh. Karena kehormatan dia harus kita jaga. Kalau memang kita tidak menginginkan dia menjadi orang yang bakhil, maka nasihatilah dia secara empat mata. Wa tawassaw bil haq. Nasihatilah dia di atas al-haq. Jangan menggibahi orang lain. Adapun mengingkari kemungkaran, menjelaskan kesesatan-kesesatan para mubtadi'ah, para ahlul ahwa, ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejelekan kaum Khawarij dibongkar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejelekan kaum Murji'ah dibongkar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada di antara kita yang berani mengucapkan Nabi telah berghibah? Wal'iyadzu billah. Afwan, apakah ada keutamaan bagi orang yang menjawab salam? Menjawab salam wajib. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain, hukumnya sunnah. Tapi kalau kita menjawab, hukumnya wajib. Jadi harus kita jawab salam orang yang mengucapkannya kepada kita. Afwan, Anda mau tanya apakah orang awam yang cuma ikut-ikutan masuk neraka? Wallahu a'lam bissawab. Kita pun tidak dijamin masuk ke dalam syurga. Tidak ada ilmu ghaib yang berkaitan dengan syurga dan neraka kecuali apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin fil jannah ila akhiril hadis. Adapun selainnya tidak akan bisa kita hukumi. Fulan di jannah, asy-syahid Hasanul Banna di jannah. La, enggak bisa kita hukumi seperti itu. Karena urusan al-ghaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amalan-amalan mereka. Apabila amalan baiknya lebih berat, maka diharapkan akan masuk ke dalam syurga Allah. Kalau amalan buruknya lebih berat, maka wal'iyadu billah, neraka Allah sedang mengancamnya. Tapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmahnya akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Maka kita dituntut di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak meminta agar masuk ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari an-nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 doa yang selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat beliau alaihi salatu wassalam. Afwan, jika orang tua kita telah tiada, apakah bisa pahala ta'lim kita jika kita niatkan buat mereka, dan apakah kita juga masih mendapatkan pahala? Niatkan amalan-amalan lain yang telah datang dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalkan bersedekah. Kita bersedekah atas nama orang tua kita yang telah wafat, maka itu pahalanya akan sampai kepada mereka. Cukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang tidak keluar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wallahu a'lam bishawab, bisa ataukah tidak. Seperti as-sadaqah ataukah berpuasa, itu adalah di antara amalan-amalan yang apabila kita niatkan untuk orang tua kita atau kerabat-kerabat kita yang telah wafat, akan sampai pahalanya kepada mereka. Atau al-istighfar, memintakan ampun untuk mereka, itu adalah bahagian dari amalan-amalan soleh yang bisa sampai kepada mereka. Secara umum, in qata'a amaluhu illa min thalath. Bani Adam akan terputus amalannya ketika dia telah wafat kecuali 3 perkara yang telah kita ketahui bersama. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ta'lim atau yang semisalnya, maka wallahu a'lam, tidak ternukil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Afwan, mohon nasihat antum yang akan ana sampaikan insyaallah kepada teman ana, karena dia kecewa kepada ana disebabkan ketika dia sedang sakit tidak ada yang menjenguknya dalam keadaan ana tidak tahu kalau dia sakit. Sampaikan kepada dia bahwa ketidaktahuan antum, uzur antum adalah uzur yang benar-benar syar'i, yang bukan dibuat-buat, karena bukan karena malas atau bukan karena tidak ingin menjenguk, tapi karena memang ketidaktahuan. Disampaikan kepada dia secara hikmah, secara baik, yang mudah-mudahan itu akan bisa mengobati rasa kekecewaan yang ada pada dirinya. Dan satu kali, dua kali usaha tidak akan bisa berbuah mungkin. Yang seperti ini memang harus dilakukan secara berulang kali. Maka janganlah kita berputus asa dalam mengobati rasa kekecewaan dari orang lain. Kalau bisa mengirimkan hadiah atau mengirimkan sesuatu yang bisa menenangkan dia, maka itu juga disarankan. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana membantah perkataan Abdus Samad yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i di dalam kitabnya mengatakan bahwa Rasulullah melakukan kunut sampai wafat? Suruh Abdus Samad belajar lagi biar dia tahu apa kedudukan hadis tersebut. Bagaimana jika seorang berdakwah di kampungnya, dia terlebih dahulu berdakwah untuk bersabar dan lain-lain dari amalan soleh, dikarenakan tidak memungkinkan untuk dia lakukan pada tempatnya tersebut karena dia masih awal-awal dibolehkan berkhutbah pada tempat tersebut. Takutnya dia dibenci atau dilarang untuk berkhutbah lagi dikarenakan menjelaskan haramnya kesyirikan pada tempat tersebut. Pertanyaannya apa ini? Bagaimana jika seorang berdakwah di kampungnya, dia terlebih dahulu, jika dia merasa dia adalah orang yang mampu untuk menyampaikan risalah al-Islam, dengan tentunya tanggung jawab besar yang ada padanya, karena seorang yang berdakwah akan memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalau dia merasa mampu dengan ilmu yang dia miliki, maka silahkan dia berdakwah, akan tetapi apabila dia masih merasa belum saatnya, maka serahkanlah tanggung jawab tersebut kepada orang yang dia anggap lebih mampu. Camkanlah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wala tafu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu sekali-kali mengucapkan apa yang kamu tidak berilmu dengannya. Artinya kita dalam berdakwah harus benar-benar didasari dengan ilmu syar'i. Jangan sekedar modal semangat seperti apa yang ada di sisi jamaah tabligh, semangat-semangat berdakwah akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu-ilmu yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh membaca doa bersin di dalam kamar mandi? Jangan, tidak boleh. Kamar mandi tempatnya syaitan, sementara doa bersin alhamdulillah adalah kalimat yang menunjukkan pujian kita secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik tidak boleh dimasukkan ke dalam tempat yang isinya penuh dengan syaitan, najis dan yang semisalnya. Maka kesimpulannya tidak boleh mengucapkan kalimat alhamdulillah di dalam WC, begitu pula kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.